Aku pengen mateni kowe yo sawung letak wae. Heh? Aku pengen mateni awakmu. Lah ngopo kok mateni aku? Wong iki penggemarmu kabeh, sing kon glitak iki kowe kok. Eh, nggonku bar tak salep. Apane sing kok bar kok salep? Mangsane aja meneng nggo glitak nggo linggih wae rasane teng-teng kok mangsane. Sing bar kok nggo salep iki opo? Halah, lah rasane mbok cethake engko ning mburi tak dudohi. Walah penyanyi bintang tamu kok salepan to, Den. Awit dene wong aku ngantek mau iki lho. Medun kok kendaraan irene tuntun anakku iki gara-gara lah kowe iki ora ngerti kok. Ajare wis tuku mobil anyar merek apa neh? Eh, ya pengestumu. Apa mereke mobilmu? Atuh kok ke Peh Jero. Peh Jero kok pajak. Eh, Peh Jero kuwi lho motor merek anyar kuwi lho. Peh Jero kok. Peh Jero kok. Sing di motor iki aku apa kowe? Peh. Atake joke Peh Jero apa Peh Hombo apa Peh Ciut dewekku dhewe. Oh senengane. Apa ya enak. Mobil kok Peh Hombo iki. Kaya nggo namu ae mulo kok salep. Ya. Ya. Lho, anggere mbok rasani ngene iki. Sik. Ya kowe kok sing gletak aku sing joget, santai-santai. Ya kok sik gletak ya gletak golek lemek. Eh, kok penak men. Ayo. Agletak entuk bantal sekali. Bondrang bandring gletak yo gletak teh. Eh, aja gletakke aja ning kono kuwi malah kaya kere ning ngarep toko. Ngono lho. Ora iki kowe karo aku wis beda-beda rombongane lho. Lah ngopo? Lah kowe padha baune nek karo aku kok ngakon aku ki ngopo? Juragane iki wis meneng ae aku gletak ning kene kok. Eh, juragane wis mbayarke kono ya. Iya. Ya nang gletak ning golek kasur kono nakno. Mosok yo gletak nang kene. Gletak kono. Bot-bote glondon. Ngambet gawe rekosane kok ngene lho. Lah aku ki yo gagas bojomu tek kalu mangan koyomu. Loh justru bojoku nek aku ra ngene iki malah kaya masuk angin rina wengi. Lah ki setor mendring apa coba jal. Gletak yo kene ae. Wah, kene weh golek sing anu. Aman-aman, yo. Calon ini muka lagi gelita. Yo, hey. Yo saya senengku tau gelita-gelitaku dewe kok. Eh, begini pak, jenis gelita itu golek nggon le arep nginjen penyanyi. Orang ini butuh harus nginjen aja sing kene. Nya. Hey, Dad. Gila ni. Yo, Ken ya, delok pomo sing biasa. Oh, sing salepan ni ayah ngapa? Ayah. Ayo. Hei, kowe iki ngopo? Walah, Den, mbok yo disampu-sampu opo piye ngono. Yo, cekat-cekat. Ajeng gelek. Eh, lagi ajeng gelek kok wis mancat-mancat. Lah wong yo sikil kowe jegelek ngono kok. Nek ra mancat yo jegeleke ra rasa. Aceng gelek kok aceng gelek. Oh kleru kok ya. Aceng gelek lho kok aceng kaya apa. Lah aku ngene ngene sikilmu petenteng ngono kuwi aku terus kemrungsung kok ya. Iya. Eh, kene aja kok syuting kok aku ra rangkepan kok. Eh, ketok brenjul. Apa ya? Aku tak kokono nek nek ketok. Dan nek ketok tak kok kene. Wela tenang sumpah ketok nyisah. Arep barang. Ayo. Rinata Sang Gatotkaca kinong. Iki kok malah wayangan. Hajeng elek. Sopor kena udute dhewe. Kena rokok. Lah syukur mati dek nek sajejek kanggo iki unekno kanggo anggere ana tangga kok klithah-klithi he iki unekno ya maklum wong dadek ketoke bagus ngono dibengoki ya sudah rungu dadi ya ayo jegelek bro hajengelek ayo Hacengelek Bali Bali manet. Hei, hei, ora ana sing manut kowe. Gletak, gletak, gletak. Eh, wong gletak kok ya. Mbok boyo sing gletak wong sing wedok genti ngono lho. Eh. Iki ra patut nek wong wedok. Ora apa-apa nggo resikan ngono ya ora apa-apa nglegani. Kene iki penggemarmu kae lho. Penggemar ya penggemar. Kowe pengen nek aku engko terus teko omah malah opnam. Lah ngopo kok opnam iki? Iki lho. Jeh maklum Pak wong kula ngomong timbange engko salepe malah ra garing. Kowe iki dikandhani. Eh lae. Don ngomong panitia iki nganggo glethak ngono. Sing ngejob anak buahmu iki lho sapa kuwi? Oh tambahi lho lemu. Tambah 3000 to. Ya. Glethak. Rada mlumah Mas. Sawo glethak iki ra enak rada mlumah ngono iki ra enak. Lah iki mau miring aku pengen kowe nek mlumah kaya ngopo? Lah kere kere mah. eh brenjul iki. Iki nyisih tenanan lho tah aja syuting to. Karo selonjor Mas. Yo kene ne aja ngawet ngono kuwi sing biasa. Oh witekno wong yo timbange ketok medhugul. Ora tak sawang sumpah abrakan yo ngono kok. Iya. La ilaha illallah. Ula kere iki malah diyasinke. Ayo. Ora tega aku nyawang kowe iki, Jan. Ora tega nyawange njuk ditenekno. Aku dhewe. Ora rate kowe iki njuk dit. Hajengelek. Ayo jenggelek. Hajengelek. Hajengelek. Hajengelek. Iya jenggelek. Tingil-tingil. Tingil-tingil. Eh, aku mah rasa jenggelek tak ngene terus. Hei, gak aku senengane golek pita. Apa ya enek njoba apa kok jero lorek wi. Permintaan ini sangka yang kangha menggugati sawu gledak aja suwe-suwe kon ganti kijing miring Oh ngono. Patune. Kuwi tenan. Iya ya kualah ngger aku ya melas nyawang kowe kuwi ya. Mosok kowe mesake aku tenan bengi iki? Mesake le mbok wera pah pecicilan kono anakmu teng benyinyih kaya ngono aku. Lah sansaya ndeloki aku karo kowe kae mbok titipi anak kae mau nyelot gedhe malah ndase ilang ngono. Ya wis diopeni sing tenanan. Ya ya jarakan ya. Iki dilangsung ke kijing miring. Ya wis tanjake urine wis karo tengah yuta kok. Teko telat. Tengah yuta apa mulih nggo ra gondas apa piye? Lah pira? Lah aku ki ning kene mborong patek cethok. Kijing miring. Pira-pira disyukuri. Tawang kota lana beta asa sekelor lugro arapena. Tanjung Perak akeh pendute rasa penak angel dudute. Ana kodhok kalung impus bareng disogok turung lipus. Sripat sripit ngombe wedang gone jlepit regane larang. Iya iya iya mas, kijing miring mas, kijing miring. Ana semut mlaku nembrang kangen dhuwur di embut ngisor di drayang. Roti entek lima, ayo ngaji jaga agama. Salepe urung garinge tenanan ku ndak malah sesuk nyilakani ora iso nyambut gawe. Lah ora ngono kuwi mau kuwi entuk wong pira to jane kok nganti mbok salep kuwi mau? Papat. Papat. Biyo-biyo ya cek kuat. Lah sik iki wis aku. Wis ana lho. Tak benake sik. Alon-alon. Anggere wis digonjengke ngono pulih, Mas. Oh iya. Malah kere, kere. Ayak kok sing ngendang glenuk wae SMS-an aja boleh jawi. Wangsul nuansa